السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Muyassar surah Al-Baqarah juz yang kedua. Insyaallah taala pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan ya pembacaan kita dari ayat ke 162 ya. Nah, 162 insyaallah. Baik, silakan Pak Edi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azabu wa lahum yunzurun. Mereka kekal di dalamnya, tidak diringankan atas mereka azabnya, dan mereka tidak pula dilihat. Khalidina ini hal dari dari ayat sebelumnya ya Ustaz ya. Alaihim fiha jar majrur la huruf nafi yukhaffafu fi'il mudhari fa'ilnya fi'il mudhari majhul anhum jar majrur al adabu naibul fa'il wa huruf ataf la harfu nafi hum mubtada yundoruna fi ilmu dore sebagai fa'il adalah al wawu. Da ini nafil la'nati wan nari la yukhaffafu anhumul adabu wa lahum yum haluna bima'dhiri bima'dhiratil ya'tadiruna biha bima'dhiratin ya'tadiruna biha. Mereka terus menerus di dalam laknat dan neraka, tidaklah mereka akan diringankan azabnya dan tidaklah ditunda. Imhaluna itu dah ya. Ya tidak. Bima dirotin ya tadirin. Bima dirotin apa ke? Bima. Madirat itu uzur. Apa maksud? Uzur. Oh uzur ya. Dan tidaklah ditunda mereka ditunda uzurnya dengan ya, maksudnya. Dan tidaklah mereka ditunda dengan satu udur pun gitu aja. Dan tidaklah mereka ditunda dengan satu udur pun. Baik ya, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azab wa la hum yunzarun. Mereka kekal di dalamnya, tidaklah azab mereka diringankan, tidak pula mereka dilihat. Ini merupakan masih lanjutan ayat ya sebelumnya ya, di mana Allah mengatakan innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika 'alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, maka bagi mereka laknat dari Allah, kemudian dari para malaikat, dan laknat dari manusia seluruhnya. Ini lanjutannya, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, yaitu mereka orang-orang kafir itu nanti di akhirat kekal di dalam laknat dan di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. La yukhaffafu anhumul adab. Tidaklah adab mereka diringankan. Artinya tidak ada keringanan bagi mereka sama sekali. Mereka akan diadab dengan azab yang pedih disebabkan kekufuran mereka. Sebabkan mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walahum yudharun, dan tidak pula mereka dilihat, maksudnya mereka akan tetap kekal dalam neraka, Allah tidak akan memperhatikannya, Allah tidak akan menghiraukannya, ya tidak akan ditunda ya azab mereka walau sesaat. Tidak ada satu uzur pun yang membuat mereka bisa ditunda siksanya. Mereka akan senantiasa dalam sisaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah. Ya, kita lanjutkan. Ya, silakan Umi Ida. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ilahukum ilahuhid. La ilaha illahu warrahmanur rahim. Dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Tidak ada Tuhan kecuali Dia yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Al-wawu harfu istinaf, ilahu mubtada, hum maf'ulun bi, ilahu. Ya mana maf'ul bi, Bu? Hum. Mudhof ilaih kali, mudhof ilaih. Astaghfirullah lazim. Iya, afwan Ustaz. Mudhof ilaih, afwan Ustaz. Mudhof ilaih. Ilahun khobar, kemudian wahidun naat lagi ilah. La ini la nafiyah lil jinsi, ilaha isim la, illa mustas adatul istisna, wa mustasna ar-rahmanu sifat bagi huwa. Naat bagi gue ar-rohimu ar-rohimu naat, naat bukan ya usah naat bagi gue juga naat yang kedua atau gimana? Tadi ibu bilang gue sebagai apa, Bu? Musasna. Jadi la ilaha illahu, la itu kan ini ya nafiyatun lil jinsi ya kan? Jinsi. Amalu amala inna kan? Nah. Ya, betul. Ilaha kan isimnya. Iya. Oh, nanti hobarnya ya, Ar-Rahmanu ya. Ar-Rahmanu ya Ustaz ya. Kan? Bukan, hobarnya itu hakun, dibuang hobarnya. Kan kayaknya kita sering ya. La ilaha hakun gitu kan. La ilaha hakun illa huwa. Nah, huwa nanti sini sebagai badal. Badal dari siapa tuh? Badal dari hakun yang dibuang ya. Badal dari hakun yang dibuang. Berarti tinggal yang mana tuh? Tinggal yang. Jadi kalau ar-Rahmanu ar-Rahim berarti ar-Rahmanu kalau dia badal berarti ar-Rahmanu ini Ustaz badal yang dibuang ya. Berarti huwa ini kalau huwa badal ar-Rahmanu berarti bukan khobar ya Ustaz ya. Iya, makanya jadi apa dia? Bukan naat ya, Ustaz. Naat dari badal, dari huwa itu. Naat dari mana? Oh, afwan Ustaz. Dia berarti dia khobar dari la ini ya, Ustaz ya. La yang beramal sebagai ina. La nafiyah lil jinsi. Oh, khobarnya dibuang ya, Ustaz ya. Hakun ya, afwan Ustaz. Ini sebenarnya apa namanya huwa rahman rahim itu bisa aja kita katakan huwanya badal ya. Badal ya. Kemudian ar-rahman rahim ini khobar. Khobar dari huwa jadi la ilaha illallah huwa rahman rahim gitu. Jadi asalnya la ilaha illahu huwa ar-Rahmanur Rahim. Jadi ar-Rahmanu khobar. Iya. Iya. Yeah. Yeah. ilmu baru Ustaz. Jadi Iya. Ar-Rahmanu khobar dari huwa yang dibuang ya Ustaz ya. Kemudian Betul. Ar-Rahim juga khobar yang kedua, khobar dari huwa yang dibuang. Tafsirnya Ustaz ya. Ya. Wa ilahukum ayuhan nasu ilahun wahidun mutafarridun fi dhatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa ubudiyati khulqihi lah la ma'budu bihaqqin illa huwa ar-rahmanul al-rahmanul mutasifu birrahmati fi dhatihi wa af'alihi di jami'il haqqi ar-rahimu bil mu'minina bil mu'minina. Dan Tuhan kalian, wahai manusia, adalah Tuhan yang satu, yang bersendiri di dalam zatnya, nama-namanya, dan sifat-sifatnya, dan perbuatannya. Dan penghambaan makhluk, dalam penghambaan makhluk kepadanya. Tidaklah sesembahan, tidak ada sesembahan yang hak kecuali kecuali dia, kecuali Allah, yang maha pengasih, yang ditandai dengan rahmatnya, di dalam zatnya, dan di dalam perbuatannya bagi semua makhluk. Dan maha penyayang bagi orang-orang yang beriman. Ya, taib. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Wafika barakallahu. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. Dan ilah kalian adalah ilah yang sama. Ya, sesembahan kalian adalah sesembahan yang sama. La ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain dia. Dialah yang huwa ar-rahman ar-rahim. Dialah ilah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi ini merupakan peringatan bagi seluruh manusia bahwasannya Tuhan seluruh manusia itu adalah Tuhan yang sama. Tidak berbeda-beda. Tidak memiliki anak sebagaimana apa yang diyakini oleh Yahudi dan juga Nasrani. Hanya satu Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah di sini ya mutafarridun fi dhatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa fa'alihi. Maha tunggal, maha menyendiri, tidak ada yang menandinginya, tidak ada yang menyamainya dalam hal zat, kemudian nama-namanya, kemudian sifat-sifatnya, dan juga perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan ada satupun makhluknya yang bisa menandinginya. Karena Allah maha berdiri sendiri. Tidak butuh kepada makhluknya. Bahkan kitalah para makhluknya yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illahu, maknanya la ma'budu bihaqqin illahu. Tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan dia. Melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian makna ar-Rahman ini sudah sering kita bahas. Bahwasanya Ar-Rahman ini adalah al-muttasifu birrahmati fi dhatihi wa fa'alihi li jamil khalqi. Rahman adalah sifat rahmat yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala dalam zatnya dan perbuatannya yang berlaku untuk semua makhluknya. Adapun Ar-Rahim ini sifat khusus kasih sayang Allah kepada bil mu'minin, ya, kepada orang-orang yang beriman. Nah, ya, boleh silakan baca. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai mimma فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang dan kapal yang berlayar di atas lautan yang membawa muatan yang bermanfaat bagi manusia dan apa-apa yang Allah turunkan dari langit berupa air yang dengannya Allah hidupkan bumi. Ya, Allah hidupkan bumi setelah matinya dan Allah dan Dia sebarkan di atasnya segala jenis hewan dan atau serifir dan apa namanya berputarnya angin ya dan awan yang musakhar yang di sini dikendalikan ya Ustaz ya. Awan yang dikendalikan antara langit dan bumi adalah tanda-tanda bagi orang yang berakal. Ya orang yang berakal ya. Inna harfu taukid fi khalqi jar majrur as-samawat mudhaf ilaih al-wawu harfu atfin al-ardi ma'tuf ke as-samawat. Al-wawu harfu atfin ikhtilafi ikhtilafil laili ini ma'tuf ke khalqi terus al-laili ya ma'tuf ke khalqi ya Ustaz ya al-laili mudhaf ilaih al-wawu harfu atfin an-nahari ma'tuf ke al-lail. Al-wawu harfu atfin, al-fulki ma'tuf ke kholki lagi. Al-lati ini sebagai na'at, ya, isim isyarah sebagai na'at. Tajri, fi'il mudhari, fa'ilnya. Kalau al-fulki apa? Apun bu, al-fulki ma'tufnya ke al-layli bukan ke kholki. Oh, ke al-layli ya. Ke yang awal ya lagi Ustaz ya. Alati di sini isim isyarah sebagai naat tajri fiil mudhari isim mausul bukan isim isyarah. Oh ya isim mausul aja. Kok iya tadi salah ya isim mausul. Isim mausul sebagai naat tajri fiil mudhari fa'ilnya al-fulki fil bahri jar majrur bima jar majrur yanfa'u ini fiil mudhari fa'ilnya ma ya Ustaz ya. Nah. An-nasa maf'ul bih. Al-wawu harfu atfin. Ma ini ma'tuf gitu Ustaz ke iya, masih ma'tuf ya. Iya, ma'tuf. Iya. Anzala ini fi'il madhi majhul. Aku majhul sih. Kalau ya, majhul ma unzila. Ya si unzila fi'il madhi aja fi'il madhi fa'ilnya Allah minas sama'i jar majrur mimma'i jar majrur alfa'u harfu atfin ahya fi'il madhi fa'ilnya ke Allah ya bihi jar majrur al-ardha maf'ul bih ba'da dhorof mauti mudhof ilaih ha juga mudhaf ilaih. Al-wawu harfu atfin basa ini fi'il maldi fiha jar majrur min kulli jar majrur dabbah min kulli ini mudhaf ilaih. Al-wawu harfu atfin, tasrif, wa tasrif firriyah, ini... tasrif, ma'atuf ke khalki. Ma'atuf ke khalki, ya balik lagi. Ma'atuf ke khalki, ar-riyahi mudhaf ilaihi. Wawu, al-wawu harfu atfin, as-sahabi, ini juga ma'atuf lagi. Ke khalki, ya Ustaz ya. Al-musakhari, ini na'at. Baina waraf asama'i mudhaf ilaihi al-wawu harfu atfin al-ardi ma'tuf ke asama al-la'u harfu taukid ayatin ayatin ini la'ayatin kan lamnya lam taukid ya. Apa Ustaz? Lamnya lam taukid. Tadi lam taukid ayatinnya itu khobarnya. Oh khobarnya. Khobarnya apa isimnya? La ayatin. Oh isimnya ina ya? Ya isim lamnya ya, isim. Isimnya ina. Isim ina yang atas bu. Oh iya. Tadi ya. Kan itu belum sempurna kan kalimatnya? Iya. Sesungguhnya pada ini ya. Terdapat tanda bagi orang yang berakal kan berarti ini ayatinnya sebagai isim inna. Isim inna. Liqawmin jar majrur yaqiluna fi'il mudhari wawu sebagai fa'ilnya. Liqawmi. Betul ya? Udah. Oh, enggak Ustaz salah. Liqawmin. Gimana? Ini mah ini aja mudhaf ilaih aja yaqilun. Ya. Ibu ngapain sih? Iya salah. Liqawmin jar majrur yaqilun mudhaf ilaih. Dah. Kok mudhaf ilaih yaqilun fi'il mudhari? Fi'il mudhari. Betul fi'il mudhari. Kalau mudhaf enggak mungkin ada tanwinnya, Bu. Oh iya ya. Jadi akhirnya fi'il mudhari wawunya fa'ilnya. Udah benar yang tadi pertama ya. Ya. Naam ya. Ayo okay. Baca tafsir. Inna fi khalqis samawati birtifa'iha wan sa'iha wal ardi bijibaliha wattisa'iha bukan wasa'iha. Apa? Wattisa'iha. Oh itu ta ya wattisa. Wattisa'iha wal ardi bijibaliha wasuhuliha wabihariha wafi ikhtilafil layli wan nahari minal qawli wal qasri wal zulumati wan nuri wa ta'aqibahuma bi an yakhlufa kullu minhumal akhari akhara ya minhumal bi an yakhlufa kullun minhuma al akhara wa fi safinil jariyati fil bihari allati tahmilu safin safin apa fi sufun sufun jamaknya safina tu sufun. Oh ya wa fi sufunil jariyati fil bihari allati tahmilu ma yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas samai mimma il mutari fa ahya bihil arda fasarat muhdaratan zata bahjatin ba'da an kanat yabisatan la nabata fiha wa ma nasharahu Allahu fiha min kulli ma dabba ala wajhil ardi wa ma an'ama bihi 'alaykum min taqlibi min taqlibir riyahi wa tawjihiha wasahabil musayyari bainas sama'i wal ardi inna fi kulli dalaili as-sabiqati la ayatin ala wahdaniyatillahi wa jalili ni'amihi liqaumi yaqiluna mawadi'al hujjaji wa yafhamuna adillatahu subhanahu ala wahdaniyatihi wa istihqaqihi wahdahu lil'ibadati sesungguhnya pada penciptaan langit dengan ketinggian dan keluasannya dan bumi dengan gunung-gunungnya dan lembah-lembahnya dan laut-lautnya dan dari pergantian malam dan siang dari yang panjangnya dan yang pendeknya dan dari gelapnya dan terangnya dan dari pergantian satu dari yang lainnya, apa ya Ustaz ya, wa ta'aqibahuma. Iya, saling bergantian antara siang dan malam. Iya, saling bergantian satu dengan yang lainnya. Dan dari kapal-kapal, dan pada kapal-kapal yang berlayar di atas lautan, yang membawa apa yang yang bermanfaat bagi manusia, dan apa-apa yang Allah turunkan dari langit, berupa air hujan, yang dengannya Allah hidupkan bumi, dan menjadi hijau yang menyenangkan setelah dulunya gersang, tidak ada tanaman di atasnya, di dalamnya. Dan apa yang Allah sebar di atasnya dari hewan ya Ustaz ya, dari hewan di atas bumi. Dan apa yang Allah nikmat kepada kalian dari berubahnya angin dan arahnya, dan dari awan yang tunduk di antara langit dan bumi, dan sesungguhnya dari semua bukti-bukti yang disebutkan sebelumnya terdapat tanda-tanda atas keesaan Allah dan keagungan nikmatnya bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang memikirkan kejelasan hujah-hujah. Bagi kaum yang berakal. Jadi mawadi itu kan tempat hujah. Oh, tempat. Yang mana akal adalah tempat hujah gitu aja. Oke. Bagi orang-orang yang berakal, di mana akal merupakan tempat hujah, dan dan orang-orang yang memahami dalil-dalil subhanahu kesucian di atas keesaan Allah, dan yang berhak gitu ya Ustaz, yang berhak ya, dan ya, dan berhaknya Allah untuk dibidahi, untuk disembah ya. Tapi barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Afik barakallahu wa jazakallahu khair. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam dan perahu yang berlayar di lautan yang membawa apa yang bermanfaat bagi manusia. وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. Dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa hujan, lalu Allah hidupkan bumi setelah kematiannya. Maksudnya, bumi yang awalnya kering kerontang, tidak ada tanaman ketika musim kemarau menyerang. Lalu ketika musim hujan datang, bumi yang tadinya gersang tanpa adanya tumbuh-tumbuhan, maka kembali menjadi hijau. وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Dan apa yang Allah sebarkan di atas bumi berupa hewan-hewan dan juga pengaturan angin dan juga awan yang tunduk di antara langit dan bumi, itu semua merupakan tanda bagi orang yang berakal. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada kita kaum muslimin dan kepada siapa saja bahwasanya keberadaan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya bisa didapatkan dari dalil-dalil Al-Qur'an. Ya. Meskipun bagi orang yang beriman tentu Al-Quran saja cukup menjadikannya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun, ya selain dalil Al-Quran, ya, dalil Quran ya kita bilang ya, ada dalil kauniyah. Ada dalil kauniyah, yaitu kita bisa merasakan, kita bisa mengetahui keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka lihatlah bagaimana langit ditinggikan tanpa tiang. Lihat bagaimana bumi dihamparkan. Lihat bagaimana pergantian siang dan malam. Lihat bagaimana laut yang bisa diarungi oleh kapal-kapal besar yang membawa barang milik manusia. Lihatlah kepada hujan yang membawa manfaat kepada tumbuh-tumbuhan di bumi. Ya, lihatlah kepada ya hewan-hewan yang Allah hidupkan di muka bumi demi maslahat manusia. Dan lihatlah kepada pengaturan angin, bagaimana angin itu ya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari satu arah ke arah yang lain. Lihat pula bagaimana awan itu ya ada di antara langit dan bumi. Itu semua merupakan tanda-tanda bagi orang berakal. Ya, jadi keberadaan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya kita dapatkan dari dalil Quran saja, tapi juga dalil ya dalil kauniyah melalui melihat alam sekitar kita. Makanya ya kita sesekali boleh bertafakur alam, bertadabbur di alam terbuka untuk makin meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin langit dan bumi yang begitu besar ini tidak ada yang mengaturnya. Pasti ada zat yang mengatur semuanya ini sehingga semuanya ya berjalan pada posisinya masing-masing. Berdiri pada posisinya masing-masing. Semuanya teratur. Pasti ada zat yang Maha mengatur semuanya ini dan dialah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bisa makin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya dari ayat Quran saja tapi juga dari ayat kauniyah. Yaitu dengan melihat alam sekitar kita yang menunjukkan hanya zat yang maha ya menguasai semuanya, yang maha mengatur segalanya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan. Ya, Pak Andri. Andri. Assalamualaikum, Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Silakan Pak Andri. Ayat 165, Ustaz, ya? Ya, 6. Peminan nasi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن Allah syadidul azab. Artinya sedih. Dan dari manusia ada yang menjadikan selain Allah yaitu sesembahan yuhibbunahum mereka. Ini tandingan. Oh, tandingan. Tandingan yuhibbunahum mereka mencintai mereka seperti seperti cinta kepada Allah gitu. Kahubillah seperti yuhibbunahum. Yang mereka mencintai mereka, ya maksudnya mereka mencintai tandingan-tandingan Allah sebagaimana mencintai Allah Subhanahu wa taala. Oh, sebagaimana mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan orang-orang yang beriman lebih besar cintanya kepada Allah. Dan jika mereka melihat orang-orang yang zalimu, orang-orang yang zalim, idh yarunal adab, jika ketika mereka melihat adab, anna quwwata lillahi jami'an. Ini bukan mereka melihat, justru orang zalim yang melihat. Oh, nah. Dan, ya. Ketika orang-orang zalim melihat adab gitu saja. Iya. Yeah. Sesungguhnya kekuatan seluruhnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala azabnya sangat keras. Wa harfu isti'naf minan nasi jar wa majrur Man di sini sebagai mubtada saja. Man nominan nasi, man itu feminine anda ada. Terdulu anda lagi mikir nih. Iya. Man-nya mubtada, berarti nominan nasi jangan maju sebagai khabarnya ya. Khabar nam. Man yattakhidhu ini fi'l mudhari'un marfu'un wa fa'iluhu dhamir mustatir yang udu ala man ya tadi. Gimana? Kembali kepada man kan? Fa'il man. Min duni jar wa majrur Allahi jar wa jar apa namanya? Mudhaf ilai andada maf'ulun bi yuhibbunahum yuhibbuna fi'lun mudhari'un wa fa'iluhu alwawu sadia. Naam. Alwawu kemudian hum sebagai maf'ulun bi kahubbi jar wa majrur Allahi mudhafun ilai wa harfu istinaf alladzina isim mausul sebagai mubtada saja. Amanu ini fi'lun mana yang mubtada? Alladzina. Iya betul. Alladzina isim mausul sebagai mubtada. Sebagai mubtada. Amanu ini amanu fi'lun madhi fa'ilnya itu al-wawu. Kemudian asyaddu berarti apa ya? Asyaddu kan tadi ada mubtadanya, berarti ini apa? Oh, khobarnya tadi. Naam. Khobar hubban berarti tamyiz ya. Oh, tamyiz. Oh, naam. Iya. Tamyiz lillahi jar wa majrur wa harfu istinaf lau ini harfu syartin saja. Naam, harfu syartin. Syartin ya ra fi'lun mudhari kemudian alladzina isim mausul sebagai fa'il ya. Sebagai fa'il zalamu fi'lun madhi fa'ilnya yaitu al-wawu iz ini zaraf. Oh, zaraf ya tadi. Kan ketika artinya. Oh, berarti bisa ini huruf gitu ya, huruf zaraf bisa. Enggak, Kak. Dia bukan huruf. Zaraf itu isim. Oh, benar. Iz is zaraf kemudian yarawna fi'lun mudhari'un kemudian fa'ilnya al-wawu al-azaba maf'ulun bi anna apa namanya harfu taukidin munasbin al-quwwata isimnya anna lillahi ini jar wa majrur sebagai jumlahnya sebagai khabarnya anna jami'an ini hal ya sedih. Naam, hal. Hal ya. Wa harfu isti'naf anna harfu taukidin wa nasbin. Allaha lafzul jalalah sebagai isimnya anna. Syadidu khabarnya anna al-azabi mudhaful ilaih. Saya baca tafsirnya. Tafsirnya. Wa ma'a هذه البراهين القاطعه يتخذ فريق من الناس من دون الله اصناما واوثانا اوثانا واولياء يجعلونهم نظراء لله تعالى نظراء نظراء لله تعالى ويؤتونهم من المحبة والتعظيم والطاعة ma la yaliqu illa billahi wahdahu. Wal mu'minuna a'zamu hubban lillahi min hubbi haula'il kuffari lillahi wa li ahatihim. Ya sudah. Apa ya? Wali alihatihim. Wali alihatihim lianna al-mu'minina akhlasul mahabbati. Akhlasul mahabbata. Lianna al-mu'minina akhlasul mahabbata kullaha, berarti. Kullaha lillahi. Wa ulaika asyraku fil mahabbati. Walau ya'lamu alladhina zalamu walau ya'lamu alladhina zalamu anfusahum bisyirki fil hayati dunya hina yushahiduna al-azab al-akhirati. Nah. Annallaha huwal mutafarridu. Annallaha huwal mutafarridu bil quwwati jami'an wa annallaha syadidul azabi lama ittakhadhu min dunillahi alihatan ya'budunahum min dunihi wa yataqarrabuna. Bukan wa yataqarrabuna, Ustaz. Kan tafa'ala ya tafa'alu. Wa yataqarrabuna bihim ilaihi. Dan bersamaan dengan adanya penjelasan yang tadi ya, Al-Barohin. Bukti nyata yang pasti ini yang sebagian manusia menjadikan selain dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa itu tadi? Sebagai berhala ya. Berhala ya. Berhala dan ausanan itu sama, asnaman itu sesembahan dalam bentuk patung-patung. Kalau ausanan itu dalam bentuk yang lain, seperti misalnya menyembah matahari, menyembah laut, menyembah bulan gitu. Itu ausan. Kalau asnam dia lebih ke patung, bentuknya patung gitu. Nah, kemudian dan wali-wali yang mereka menjadikan mereka sebagai musuh. Tandingan. Sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah taala. Dan mereka memberikan mereka kepada sembahan tersebut ya. Kepada sembahan tersebut dari cinta mereka dan pengagungan. Ya, dan pengagungan dan ketaatan. Apa yang tidak mereka apa yang tidak layak kecuali apa yang tidak layak kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah semata. Dan orang-orang yang beriman lebih besar cinta mereka kepada Allah dari cintanya mereka orang-orang kafir kepada Allah dan kepada Tuhan-Tuhan mereka, karena sesungguhnya orang-orang beriman lebih suci, lebih murni cintanya seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang mereka mensyirikatkan dalam kecintaannya. Dan jika orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri mengetahui dengan disyirki dengan apa namanya, dengan kesyirikan dengan kesyirikan di kehidupan dunia, ketika mereka menyaksikan azab akhirat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala al-mutafarridu itu apa maksudnya, maha sendiri, maha menyendiri, maha tunggal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha sendiri Maha tunggal dalam kekuatan seluruhnya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha keras adabnya lama ketika mereka menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala tuhan-tuhan yang mereka menyembah mereka dari selainnya dan mereka mendekatkan diri dengannya bihim ilaih dengannya kepadanya dengan baik, mereka kepadanya. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله dan di antara manusia ada yang mengambil selain Allah tandingan-tandingan yang mana mereka cintai seperti cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita belajar bahwasanya seorang muslim itu tidak boleh memiliki cinta kepada Allah sebagaimana mereka mencintai ya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang benar kita harus mencintai Allah Subhanahu wa taala melebihi apapun. Ya, jadi cinta itu kepada Allah Subhanahu wa taala jelas nggak boleh lebih kecil, sama aja tuh nggak boleh. Ya. Yang benar yang harus kita miliki cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala harus lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Kenapa? Karena kalau kita lebih mencintai ya makhluk Allah ketimbang Allah, maka betapa banyak kita lihat orang-orang yang malah melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tidak mau melaksanakan perintah Allah dan melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang sama pun enggak boleh, ya. Jadi harus dimiliki itu cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Sehingga apa? Sehingga kita mengutamakan Allah dalam segala hal. Kita mengingat Allah dalam segala hal. Ya kita lebih memilih untuk memberikan ketaatan kita kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kita mengikuti hawa nafsu yang makhluk-makhluk Allah yang lain. Karena betapa banyak orang-orang yang pada akhirnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena keinginan, karena permintaan dari orang-orang yang ada di sekitar yang dia cintai. Padahal jelas ya dalam sebuah hadis ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq." Tidak ada ketaatan kepada para makhluk dalam hal bermaksiat kepada khaliq, pada pencipta. Artinya kalau ada orang terkasih kita, orang-orang yang kita cintai, memerintahkan kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan bahwa cinta kita kepada Allah lebih besar daripada cinta kita kepada makhluknya, kita tidak boleh melaksanakan permintaan tersebut. Ya, inilah sikap yang wajib dimiliki oleh seorang muslim di mana ia menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai yang paling dicintai ya dibandingkan sesuatu yang lain yang ada di muka bumi. Makanya di sini dalam lanjutannya dikatakan وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ dan orang yang beriman itu sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak sama ya, menyamakan cintanya enggak boleh, apalagi kurang, apalagi lebih mencintai ya sesuatu yang lain dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jelas tidak boleh, sama aja enggak boleh, apalagi kalau cintanya lebih sedikit dari yang lain. Ada pun orang yang beriman itu cintanya sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau yaral ladzina zalamu id yaruna al'adaba anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna Allaha syadidul 'adab. Dan kalaulah sekiranya orang-orang yang zalim ketika mereka melihat adab ya, dengan mata kepala mereka sendiri, ya mereka akan memahami bahwasanya kekuatan itu adalah milik Allah seluruhnya, dan sesungguhnya Allah itu azabnya sangatlah pedih. Jadi dalam ayat ini terdapat peringatan bagi orang-orang yang zalim. Siapa itu orang yang zalim? Yaitu orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mereka menjadikan tandingan-tandingan ya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyembah Allah tapi tetap ya misalnya memberikan sesajian kepada laut, membuat sesajian kepada pohon angker, batu besar. Dan ini masih dilakukan oleh sebagian masyarakat kita di Indonesia ya. Yang semacam ini enggak boleh, karena ini namanya menjadikan tandingan ya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana ini merupakan bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kesyirikan merupakan kezaliman yang paling besar yang dilakukan oleh manusia. Makanya di sini disifati dengan sifat zalim. Walau yaral ladzina zalam. Dan kalau sekiranya orang-orang yang zalim itu melihat. Jadi Allah memberikan sifat bagi orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang zalim, karena kesyirikan adalah bentuk kezaliman yang paling besar. Bentuk kezaliman yang paling besar adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagian manusia ada yang menyembah ya patung-patung, kemudian ada yang menyembah lautan, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah pohon-pohon dan tempat-tempat angker. Ini semua merupakan bentuk tandingan-tandingan ya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini tidak boleh, hukumnya syirik. Jadi sebetulnya kalau kita tanya kepada orang kafir Quraisy, siapa rob mereka ya? Orang kafir Quraisy kalau ditanya seperti dalam Al-Qur'an ya, ketika ditanyakan kepada mereka, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaqulunallah." Ya. Orang-orang kafir Quraisy itu kalau ditanya kepada mereka, siapa yang telah memberikan kalian rezeki dari langit dan bumi, atau siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan, dan siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapa yang mengatur segala urusan, mereka menjawab, fasayaqulunallah, maka mereka akan menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, sebetulnya orang-orang kafir dari kalangan kafir Quraisy misalnya, itu mereka mengaku bahwasanya Allah adalah Rabb mereka, yang mengatur urusan mereka, yang memberi mereka rezeki, yang menghidupkan mereka, yang mematikan mereka. Tapi apakah pengakuan semacam ini saja cukup? Tidak cukup, ya. Karena dalam Islam, ketika seseorang mengatakan Allah sebagai Tuhan, sebagai Rabb mereka, itu harus dilanjutkan dengan menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Ya, tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sehingga ini wajib dipahami oleh seorang Muslim, meyakini bahwasanya Allah Tuhan saja nggak cukup, harus dilanjutkan bahwasanya Allah satu-satunya Rabb yang berhak untuk disembah. Ya, nggak cukup hanya mengatakan Allah sebagai Rabb. Karena kalau ini cukup menjadikan seorang sebagai orang yang beriman, maka orang-orang kafir Quraisy dari dulu sudah beriman. Yang jadi masalah yang diperangi oleh Rasulullah, yang didakwahi oleh Rasulullah adalah bagaimana agar orang kafir Quraisy ini menjadikan Allah sebagai satu-satunya sembahan dan tidak menyekutukan Allah, tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini penting ya, masalah tauhid ini penting. Jangan sampai seseorang ini tergelincir, karena ya terlebih di masyarakat Jawa Timur itu ya yang banyak sekali yang menerapkan kejawen-kejawen ini, hati-hati. Ya. Kalau kita mengakui bahwasanya Allah Rabb kita itu sudah bagus. Tapi lanjutkan, jangan jadikan sesembahan selain Allah sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi dari ayat ini kita belajar bahwasanya kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus lebih besar dari sesuatu yang lain, ya. Nah, kita lanjutkan. Aldi. Ya Aldi. Baik. Ummu Farhan ya. Pada kemana nih? Pada nggak bisa. Coba lagi-lagi ya. Aldi, Aldi. Oh, Toib nggak bisa. Saya mungkin sampai sini untuk materinya. Selanjutnya kalau ada yang mau tanya silakan. Ibu Dayalis ini nanya hobarnya tadi yang ini ya. Kalau saya waktu nanya ini ya. Inna fi khalqis samawat ya. Ya jawaban khobarnya ini. Fi khalqis samawat. Jadi fi khalqis samawat. Ini jar majunya sebagai khobarnya inna. Nah isimnya di belakangin. Namanya isim muakhar ya. Sementara fi khalqi jar maju sebagai khobar muqaddam. Tapi mungkin sampai sini perjumpaan kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan menambahkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.